angel tung dilor niki tul mencok opa kur komandane ketul rakyate domlinger kembang jagung tukul nang pinggir kali rakyate do bingung panggedene kakean janji manuk renjak mangan jadah mencok nang cagak wesi negorone dijajah ratau mangsane kulo jowo rasane legi Terima kasih.